terfikir ini bisa terjadi. Aku terasa pilu saat kau berlalu, hilang semua kisah cinta dalam hatiku. Cintaku padamu tak setinggi langit, namun kau tak merasakan. Summer.